Saya mau tanya, apa hukum seorang yang berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah di hari Sabtu? Apakah juga berpuasa hari Jumatnya? Atau boleh hari Sabtu saja? Ya. Wallahu a'lam, kalau insyaallah afdalnya Jumat dan Sabtu ya. Itu insyaallah lebih afdal di sini. Walaupun seandainya Sabtu saja, menurut sebagian ulama juga diperbolehkan. Artinya di sini ada khilaf tentang puasa hari Sabtu yang itu bukan puasa wajib, ya. Ada khilaf di antara ulama tentang puasa hari Sabtu yang itu bukan puasa wajib. Sebagian ulama melarang. Pokoknya yang tidak wajib jangan, ya. Sebagian ulama membolehkan ketika ada hari-hari tertentu yang disunnahkan puasa, seperti hari Sabtu dan bertepatan dengan hari Arafah, atau hari Sabtu bertepatan dengan hari Asyura, ya. Atau hari Sabtu bertepatan dengan Ayyamul Bidh, ya. Maka ini seperti ini, sebagian ulama atau bahkan jumhur ulama membolehkan. Wallahu a'lam, insyaallah itu termasuk yang dibolehkan, sekalipun tadi saya katakan ada khilaf di antara ulama. Ya, kapan hari Arafahnya? Kapan? Sabtu. Baik. Jadi diingat nanti pada hari Sabtu, pada hari, yaitu hari Arafah yang keutamaannya apa? Menghapuskan apa? Dosa berapa tahun? 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Ya. Jadi semoga dengan itu kita mendapatkan keutamaan. Apakah ibu angkat mahram bagi anak angkat laki-lakinya sebagaimana ibu susuan? Kalau ibu angkat yang dimaksud dengannya hanya mengasuh, ya, tidak ada hubungan susuan, maka bukan mahram, ya. Ibu angkat, dia hanya mengasuh saja, tidak pernah menyusuinya, maka bukan mahram. Ya. Apa hukum nyumpah-nyumpahin orang? Apa nyumpah-nyumpahin ini? Ya? Maksudnya suruh sumpah, ayo berani sumpah, gitu maksudnya. Yeah. Kalau maksudnya itu, pada dasarnya kita tidak boleh bermudah-mudahan sumpah, ya. Tidak boleh bermudah-mudahan sumpah. Sumpah itu menyebut nama Allah, nama yang besar. Tidak boleh sembarangan kita bersumpah. Jangan bersumpah kecuali pada perkara besar. Nabi SAW mencela orang yang mudah bersumpah dan bersaksi, ya. Tsumma ya'ti ba'da dzalika qaumun yahlifuna wa la yastahlifun. Ya. Atau juga yashhadun wa la yastashhadun. Datang berikutnya kaum yang berani sumpah tanpa diminta sumpah. Berani saksi tanpa diminta, berani bersaksi tanpa diminta bersaksi. Ya, bukan artinya nggak boleh bersumpah sebelum diminta, boleh. Bukan berarti nggak boleh bersaksi sebelum diminta bersaksi, boleh. Bersaksi tanpa diminta, bersumpah tanpa diminta, boleh. Tapi di sini adalah celaan bagi orang yang bermudah-mudahan bersaksi atau bermudah-mudahan bersumpah. Ya, maka jangan